Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyir al-ikhwah wal-akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita masih di Ad-Darsus Tsalatsun, pelajaran ke-30. Tak terasa tinggal 2 pelajaran lagi di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini. Dan di Ad-Darsus Tsalatsun, di pelajaran 30 ini, sudah kita bahas kurang lebih 2 pertemuan, baik pertemuan yang lalu maupun yang sebelumnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa di Ad-Darsus Tsalatsun, di pelajaran ke-30 ini, kita menemukan pembahasan tentang isnad dhamir al-muthanna ila al-af'al. Isnad ad-dhamair atau dhamir al-muthanna ila al-af'al. Baik al-fi'l al-madhi maupun al-mudhari' maupun al-amr, yakni dimasukkannya dhamir al-muthanna baik al-mudhakkar maupun mu'annath, baik yang al-ghaib maupun yang al-mukhatab. Al-ghaib misalnya huma, dhamir huma, baik yang mudhakkar maupun mu'annath, atau al-mukhatab antuma, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Kedua dhamir ini sebagai pelengkap daripada pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya di tasrif al-fi'lul madhi wal mudhari' dan al-amr. Sehingga di pelajaran 30 ini lengkaplah sudah tasrif al-af'al, baik al-ghaib, baik dhamir al-ghaib, al-mukhatab maupun al-mutakallim, baik yang mufrad, musanna maupun jama', baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Ini sudah alhamdulillah sudah lengkap dengan lengkapnya kita pelajari pelajaran ke-30 ini. Dan di sini kita mulai dengan al-fi'lul madhi. Izinkan saya untuk kita meninggalkan buku dulu. Kita tasrif baik al-fi'lul madhi maupun al-mudhari' maupun al-amr dengan lengkap. Dengan lengkap, baik yang diisnadkan ke semua dhamir, baik dhamir al-ghaib, al-mukhatab maupun al-mutakallim, baik yang mudhakkar maupun yang muthanna, baik yang mufrad, muthanna maupun jama'. Kita mulai dengan al-fi'lul madhi. Kita mulai dengan al-fi'lul madhi. Dan seperti biasa, urutannya adalah isnad dhamir al-ghaib terlebih dahulu. dimasukkannya dhamir al-ghaib atau orang ketiga, kata ganti orang ketiga terlebih dahulu, kemudian orang kedua al-mutakallim, kemudian al-mukhatab, kemudian yang ke satu atau kata ganti orang yang pertama al-mutakallim. Sebagai contoh sederhana saja, kita gunakan fi'il dhahaba. Kita gunakan fi'il dhahaba. Di sini dhahaba kita isnadkan ke dalamnya baik dhamir al-ghaib, al-mukhatab maupun al-mutakallim. Kita boleh dengan al-ghaib, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, baik yang mufrad maupun musanna maupun jama'. Sehingga semua totalnya ada 6. Totalnya ada 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. 6. Setelah itu al-mukhatab, kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum, ini mudhakkar, baik yang mufrad, mutsanna maupun jama', atau anti, antuma, antunna, juga 6. Sehingga sudah 12, ditambah dengan al-mutakallim, baik yang mufrad maupun mutsanna, ana dan nahnu. Dan sekali lagi, kita keluar dari buku. Kita tidak berpatokan dengan buku pada malam ini. Kita pelajari sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan nanti insya Allah setelah kita contohkan, kita buka kesempatan bagi alaikh wa alaikh wa di rumah alaikh Abdul Ghaffar untuk ikut membantu mentasrif. Saya hanya akan menyebutkan satu contoh saja. Kemudian setelah itu alaikh wa alaikh wa di rumah maupun studio untuk bisa melatih bersama. Kita berlatih bersama. Kita mulai dengan al-fil madhi dhahaba. Saya sebutkan dhamirnya, kemudian saya sebutkan al-fi'l yang diisnadkan ke dhamir tersebut. Kita mulai dengan huwa dhahaba. Kita mulai dengan al-fi'l madhi. Setelah itu baru al-mudhari' maupun al-amr. Huwa dhahaba. Huma dhahaba. Lihat di sini ikhwan. Huwa dhahaba, dhal, ha, dan ba. Sekarang setelah diisnadkan ke dalamnya dhamir huma, mereka berdua laki-laki, menjadi dhahaba. Ba-nya panjang, ada alif setelahnya. Dhahaba. Hum dhahabu. Saya ulang. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu. Selesai sudah yang mudhakar. Yang mu'annath, hiya dhahabat, huma di sini huma mu'annath, hiya dhahabat, huma dhahabata, huma dhahabata, hunna dhahabna, hunna dhahabna. Selesai sudah al-ghaib, baik yang mudhakar maupun mu'annath, baik yang mufrad, mutsanna maupun jama'. Saya ulang kembali dengan lebih cepat. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna. Sekarang kita masuk ke al-mukhatab, kata ganti orang kedua, baik yang mudhakar maupun yang mu'annath, baik yang mufrad, mutsanna maupun jama'. Kita mulai dengan yang mudhakar, mufrad. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum, anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antuma baik yang mudhakar maupun mu'anath sama. Dhahabtuma, antunna dhahabtunna, dhahabtunna. Selesai sudah al-mukhatab. Saya ulang lebih cepat. Anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum. أنت ذهبت أنتما ذهبتما أنتن ذهبتن. Selesai sudah al-mukhatab, tinggal dua, al-mutakallim, baik yang mufrad maupun musanna. Ana zahabtu, baik yang mufrad maupun yang jama'. Ana zahabtu, nahnu zahabna. Nahnu di sini, ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bisa untuk musanna maupun jama'. Begitu pula ana dan nahnu ini bisa untuk muzakkar maupun muannas, sehingga tidak ada perbedaan antara muzakkar dengan muannas. Ana dhahabtu ini dipergunakan untuk muzakkar maupun muannas. Begitu pula nahnu dhahabna. Nah, saya ulang kembali dengan cepat sambil jika memungkinkan. هل ممكن نضع السبورة هنا يا أخي الكريم؟ يمكن سر. ممكنة. نعم. سأعلن kembali dengan lengkap. Semua الفعل تصريف الفعل الماضي baik di ضمير diisnadkan ke ضمير الغائب maupun المخاطب maupun المتكلم. Saya sebutkan ضميرnya lebih mudah, biar lebih mudah. Kemudian فعلnya. هو ذهب. Huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antum dhahabtum, anti dhahabti, anta dhahabta, antuma dhahabtuma, antum dhahabtum. Anti dhahabti, antuma dhahabtuma, antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Perlu diingat di sini perbedaan antara hunna dengan nahnu. Hunna dhahabna, nunnya pendek, dan hunna di sini dhamir al-ghaib untuk al-mu'annath, al-jama' al-mu'annath. Hunna zahabna, nunnya pendek di sini. Adapun nahnu, nahnu zahabna. Ini fi'il zahaba. Fi'il ini bisa diganti dengan fi'il yang lainnya. Fi'il zahaba ini bisa diganti dengan fi'il yang lainnya. Antum misalnya kita ganti dengan fi'il jalasa misalnya. Zahaba kita ganti dengan jalasa. Zahaba kita ganti dengan jalasa. Lalu masukkan ke dalamnya ad-dhamair seperti yang kita latih barusan. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna. Saya akan tuliskan di papan tulis bagaimana fi'il ketika dimasukkan ke dhamir yang kita sebutkan tadi. Kita tulis dulu domirnya. Huwa Di sini kita gunakan fi'il dhahaba. Huwa dhahaba. Huma dhahaba. Lihat perubahan di sini. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Huma, huma di sini huma mu'annat menjadi huma dhahabata. Dhahabat, dhahabata. Hunna dhahabtunna. Dhahabna, afwan. Dhahabna. Aina al-mimsaha? Ma fi mimsaha? Abas. Dhahabna. Sekali lagi, huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabta, antuma dhahabtuma. Kita geser sedikit. Domirnya. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Antuma dhahabtuma. Antunna dhahabtunna. Tinggal dua lagi. Ana. Kita beri garis biar jelas. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Ya. Kita maksimalkan papan tulis. Kita baca. Ana minta ikhwah studio untuk membaca. Ikuti ana. Abu Abdullah, siap? Terlihat di papan tulis Abu Abdullah? Baik. Ikuti sama-sama. Huwa dhahaba. Huwa dhahaba. Nah. Al-mikrofon ya'mal. Huma dhahaba. Huma dhahaba. Hum dhahabu. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Hiya dhahabat. Huma dhahabata. Huma dhahabata. Hunna dhahabna. Hunna dhahabna. Anta dhahabta. Anta dhahabata. Antuma dhahabtuma. Antuma dhahabtuma. Antum dhahabtum. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Anti dhahabti. Antuma dhahabtuma. Antuma dhahabtuma. Antunna dhahabtunna. Antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Naam. Iqra ya hikri. Huwa dhahaba. Iqra. Huwa dhahaba. Naam. Huma dhahaba. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Huma dhahabat. Dhahabatna. Huma dhahabata. Huma dhahabata. Hinna. Hunna. Hunna dhahabatna. Anta dhahabata. Antuma dhahabatuma. Antum dhahabatum. Anti dhahabati. Antuma dhahabatunna. Antuma, ulang sekali lagi. Antuma. Antuma. Antuma dhahabatuma. Antunna dhahabatunna. Ana dhahabatu. nahnu dahabna. Nah, kalau kita ganti dengan fiil lain, siapa? Aba Abdullah. Kita ganti dengan fiil lain, siap? Insyaallah. Polanya seperti itu, polanya. Kita coba dulu fiil jalasa. Mana jalasa? Duduk. Jalasa duduk. Siap? Huwa jalasa. Teruskan. Huwa jalasa. Huma jalasa. Terus. Hum jalasu. Hiya jalat. Jalasat. Hiya jalasat. Hiya jalasat. Tadi yang fiilnya apa? Jalasa. Jim lam sin. Jalasa. Hiya jalasat. Faham tak ya akhir kirim? Fahimna. Huma mu'annas sekarang. Huma jalasta. Jalasata. Jalasata. Naam. Hunna. Hunna jalasta. Hunna. Hunna jalasna. Hunna jalasna. Taib. Anta. Anta jalasta. Naam. Antuma. Jalastuma. Jalastuma. Antuma jalastuma. Naam. Antum jalastum. Naam. Anti jalasti. Antuma jalastumma. Ah, jangan ditasdid mimnya. Antuma. Antuma jalastumma. La, jangan ditasdid. Jalastuma. Antuma jalastuma. Naam. Anti jalastunna. Antunna. Antunna jalastunna. Ana. Ana jalastu. Nahnu. Nahnu jalasna. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا اخي. Baik Ustaz. Khodam Islam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kita berlatih tasrif. Anda yang ingin mencoba atau berlatih bersama kami dapat menghubungi melalui layanan lain telepon tentunya melalui nomor 0218236543. Silakan, kita persilakan untuk penelpon pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Bapak Muhammad Rianto. Naam, Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Muhammad Rianto. Ahlanikum ya, Ustaz. Kaifa haluk? Ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa halukum ya, Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran ya akhil karim. Mustaid ya Muhammad Rianto? Insyaallah. Naam, kita beri antum fi'il yang lain. Tadi sudah zahaba, sudah jalasa, sekarang dakhala. Mana dakhala? Ma makna dakhala ya Muhammad Rianto? Masuk. Masuk, tafadhal. Sebutkan dhamirnya biar lebih mudah. Huwa dakhala dan seterusnya. Naam. Naam, tafadhal. Bismillah. Huwa dakhala. Naam. Huma dakhala. Naam. Hum dakhalu. Naam. Hiya dakhalat. Huma dakhalata. Hunna dakhalna. Naam. Anta dakhalta. Antuma dakhaltuma. Antum dakhaltum. Anti dakhalti. Antuma dakhaltuma. Antuna dakhaltunna. Ana dakhaltu. Nahnu dakhalna. Naam. Dari segi makna al-kalimat, apakah ada masalah di sini ya Muhammad Rianto? Kalau anda bilang misalnya mama anda dakhaltu. Saya telah masuk. Ahsant. Dakhalat. Dakhalat. Dia? Dia perempuan telah masuk. Dia perempuan telah masuk. Ahsant. Fi'il satu lagi. Siap ah Muhammad Rianto? Insyaallah siap. Taib. Kharaja. Kharaja. Mama nah kharaja? Keluar Zat. Kharaja keluar. Tafadhal. Huwa kharaja. Naam. Huma kharaja. Hum kharaju. Hiya kharajat. Huma kharajata. Hunna kharajna. Naam. Anta kharajta. Antuma kharajtuma. Antum kharajtum. Anti kharajti. Antuma kharajtuma. Antuna kharajtunna. Anna kharajtu. Ana. Nahnu kharajtu. Ana kharajtu. Sekali lagi. Ana kharajtu. Ana kharajtu. Nahnu kharajna. Naam, ahsant. Ma makna kharajtum? Kharajtum. Naam. Mereka telah keluar. Kharajtum. Antum. Kalian telah keluar. Nah, kalian telah keluar. Kalian di sini muzakkar wala muannats? Muzakkar. Naam, kalian laki-laki telah keluar. Kharajna. Kharajna dengan nun yang pendek. Kharajna. Kalian perempuan telah keluar. Kalian perempuan. Kalian? Yakin kalian? Hunna. Al-mukhatab wala al-ghaib. Mereka perempuan telah keluar. Mereka perempuan telah keluar. Jazakallah khair ya Muhammad Rianto. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Kita tunggu terpan antum insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih dari Bekasi Bapak Muhammad Rianto yang telah terhubung di layanan telepon di kesempatan malam hari ini. Kemudian diberikan kesempatan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dari mana? Dari Umur Dada. Di mana Umur Dada? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, Hasan. Ya. Umur Dada siap melatih tasrif di sini? Siap insyaallah Ustaz. Baik, saya beri dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah waqafa. Waqafa. Nama mana waqafa? Waqafa. Waqafa. Waqafa. Lupa. Waqafa bisa berarti berhenti atau bisa berarti berdiri. Berhenti. Berdiri atau? Atau berdiri Ustaz ya. Berhenti atau berdiri. Naam. Waqafa. Naam. Waqafa. Waqafa. Baik Ustaz. Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal ya Ummu Darda. Bismillah. Waqafa. Naam. Ma waqafa. Naam. Hum waqafu. Naam. Iya waqafat. Huma waqafata. Naam. Kunna waqafna. Waqafna. Naam. Anta waqafta. Antuma waqaftuma. Antum waqaftum. Naam. Anti waqafti. Antuma waqaftuma. Antunna waqaftunna. Ana waqaftu. Nahnu waqafna. Naam, ahsant. Ma makna hum waqafu? Waqafu mereka laki-laki telah berhenti atau telah berdiri. Naam, telah berhenti atau telah berdiri, ahsant. Waqafti. Waqafti kalian perempuan satu orang telah berhenti atau telah berdiri. Naam, kamu seorang perempuan telah kamu perempuan. Naam, ahsant. Ya, ahsanti. Satu lagi, Om. Waqafa sudah kataba. Kataba, kataba menulis ya, Ustaz. Ahsanti, sahih. Tafadhali. Wa kataba huma. Kataba pendek. Huwa kataba. Iya, baik, Ustaz. Huwa kataba. Huma kataba. Naam, harus dibedakan. Hum katabu. Ahsant. Iya, katabat. Huma katabata. Naam. Kunna katabana. Anta katabata. Antuma katabatuma. Antum katabatum. Naam. Anti katabati. Antuma katabatuma. Antunna katabatunna. Ana katabatu. Nahnu katabna. Ahsanti. Ahsanti ya Umma Darda. Ma makna katabtum? Katabtum, kalian laki-laki telah menulis Ustaz. Naam. Katabna. Katabna, kami telah menulis. Kalau katabna dengan nun yang pendek? Mereka perempuan telah menulis Ustaz. Ahsanti. Barakallahu fiki ya Umma Darda. Wafik barakallahu. Jazakillahu khairan. Ya Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umu Dada yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Penelpon ketiga, bagi Anda yang ingin mencoba sebagaimana yang telah didahului oleh dua penelpon sebelumnya. Naam, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung tentunya di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ibu Nur Laila, Jakarta. Di Jakarta kembali, Ibu Nur Laila. Baik. Nah, ahlan wa sahlan ya Ibu Nur Laila atau Ummu Nur Laila? Ini Ummu Nur Laila apa Ibu Nur Laila? Yang mana aja? Lah harus diperjelas. Kalau Ummu Nur Laila berarti ibu ini punya anak namanya Nur Laila. Nah, ibu namanya Nur Laila apa Ummu Nur Laila? Nur Laila. Nur Laila, iya Ibu Nur Laila. Siap, siap Ibu? Insyaallah, Ustaz. Baik, ada dua fi'il sebagaimana sebelumnya tadi. Yang pertama darasa. Darasa. Mana darasa? Belajar, Ustaz. Ya. Belajar, ahsanti. Silakan, tafadhali. Huwa darasa. Naam. Huma darasa. Naam. Hum darasu. Ya darosat. Naam. Huma daros. Ah. Hiya darasat dengan ta yang disukun. Sekarang huma darosahuma. La. Huma darosata. Oh iya, muannas. Ya. Ini muannas. Naam. Kalau tadi mudzakkar huma darosa panjang sinnya. Nah. Ini taknya yang panjang. Darosata. Ulang Ustaz ya. Dari hiya. Hiya darosat. Iya. Huma darosata. Iya. Hunna darosna. Naam, sahih. Anta darosta. Naam. Antuma darostuma. Antum darostum. Naam. Anti darosti. Antuma sama Ustaz ya damirnya ya. Iya. Antuma darostuma. Sama. Nah, darostuma ini untuk mudzakkar maupun muannats. Muannats. Antunna. Antunna darostunna. Ana darostu. Nahnu darosna. Naam. Satu lagi Umu. Darasa sudah. Sekarang ghasala. Ghasala. Nama mana ghasala? Ghasala. Ghain sin lam ghasala. Mencuci ya Ustaz. Mencuci, silakan. Huwa ghasala. Huma ghasala. Naam. Hum ghasalu. Naam. Hiya ghasalat. Huma ghasalata. Hunna ghasalna. Naam. Anta ghasalta. Antuma ghasaltuma. Antum ghasaltum. Naam. Anti ghasalti. Antuma ghasaltuma. Antunna ghasaltunna. Ana ghasaltu. Nahnu ghasalna. Mumtaz, Masya Allah. Ma makna ghasalat? Ghasalat dia perempuan telah mencuci. Naam. Satu lagi ghasaltuma. Ghasaltuma. Ghasaltuma dia. Dia. Laki-laki. Ah. Dia satu orang? Dua orang. Naam. Jadi mereka? Mereka perempuan atau laki-laki itu sama? Sama saja, betul. Mereka dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki atau mencuci. Atau dua orang perempuan. Dua orang perempuan telah mencuci. Nah, begitu terjemahannya Umu. Nah, fahim ti, Ibu Nur Laila? Fahim tu, Ustaz. Nah, kita tunggu teleponnya, insya Allah di pertemuan berikutnya, insya Allah. Syukuran, jazakillah khair, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari Jakarta pula Ibu Nur Laila yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Teruskan. Berikutnya Ustaz. Naam. Masih di layar telepon untuk para penelpon atau para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, 0218236543. Di kesempatan yang sama untuk berlatih tasrif sebagaimana beberapa penelpon sebelumnya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini dari Solo. Naam. Umar Abdillah ya. Naam, alhamdulillah sekarang lengkap sekarang kalau begitu. Silakan. Setelah ada Umar Abdillah lengkap sekarang. Naam. Alhamdulillah. Naam, masyaallah. Kaifa halaki ya Umar Abdillah? Alhamdulillah bi khair, sahab. Naam. Ana bi khair alhamdulillah. Siap Umo? Insyaallah. Baik. Ada untuk Umo saya beri 3 VL. Tidak masalah 3 VL? Ya, alhamdulillah ya. Baik. Ya, VL yang pertama khalaqa. Khalaqa. Yang telah menciptakan. Naam, yang telah menciptakan. Khalaqa. Naam. Kha lam qaf. Khalaqa. Tafadhal. Tafadhali. Huwa khalaqa, huma khalaqa, hum khalaqa. Bedanya antara huwa dengan huma apa Umu? Kurang jelas tadi. Ya ya. Huwa khalaqa, huma khalaqa, huma khalaqa, sahih. Hum khalaqu, khalaqu. Khalaqu, naam. Iya khalaqat. Khalaqat. Huma khalaqata. Naam. Huna khalaqna. Hunna khalaqana. Nah. Anta khalaqta, antuma khalaquma, antum khalaqtum, anti khalaqti, antuma khalaquma, antuna khalaqtuna, anna khalaqtu, nahnu khalaqna. Baik, ahsanti. Yang berikutnya, fi'il berikutnya adalah daraba. Doroba memukul saja. Naam. Tafadhali. Huma doroba. Huma doroba. Naam. Hum dorobu. Naam. Iya dorobat. Huma dorobata. Huna dorobna. Naam. Anta dorobta. Antuma dorobtuma. Antum dorobtum. Anti dorobti. Antuma dorobtuma. Antuna dorobtuna. Ana dorobtu, nahnu dorobna. Nah, mudah sepertinya bagi Umu Abdillah ini. Nah, satu lagi Umu. Ya. Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala, bukan sa'ala, tapi sa'ala dengan hamzah. Sa'ala. Sa'ala, sa'ala. Sa'ala, ya hamzah, ayin. Jangan ain, bukan sa'ala, bukan. Sa'ala, tafadhali. Sa'ala, bertanya Ustaz. Sahih. Huwa sa'ala, huma sa'ala, nah. Hum sa'alu, iya sa'alat, huma sa'alata, huna sa'ana, nah. Anta sa'alta, huma antuma sa'altuma, nah. Antum sa'altum, anti sa'alti, antuma sa'altuma, antuna sa'altuna, ana sa'altu, nahnu sa'alna. Nahnu sa'alna. Ma makna sa'alu? Mereka telah pergi, bertanya. Mereka telah bertanya. Dorabtum. Kalian telah memukul. Kalian sini mudzakkar atau muannats? Kalian laki-laki telah memukul. Baik. Dorabna. Mereka perempuan telah memukul. Taib. Sa'altu. Aku telah bertanya. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Jazakillah khair. Wa kita tunggu insya Allah di pertemuan berikutnya teleponnya insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umma Abdillah dari Solo telah terhubung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik, Namzat kembali. Nah, teruskan. Kita ya. Habiskan malam ini untuk melatih tasrif al-fi'il madhi. Baik, Ustaz. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami berlatih tasrif fi'il madhi, kembali kami persilakan di 0218236543. Penelpon berikutnya, Nam. Halo. Ya. Silakan sudah terhubung. Baik, terputus untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dipersilakan pula dengan mengirimkan SMS atau pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Kita sapa kembali di layanan lain telepon di 021-823-6543. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Ya, silakan. Umu, mohon ya, dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Betul, dikecilkan dulu volume televisi atau radio di rumah. Udah. Baik, dengan siapa? Umu Abdurrahman di Padang. Di Padang, Umu Abdurrahman. Umu Abdurrahman, fi'il yang saya berikan ke Umu sekarang adalah fi'il al-mudha'af. Siap? Siap. Al-mudha'af. Contoh, hajja. Ma mana hajja? Berhaji. Berhaji. Silakan. Ini sudah kita pelajari, tinggal dimasukkan ke dalam dhamir yang sudah kita tulis. Nah, tafadhali. Hajja. Wa hajja. Naam. Huma haj. Tambahkan alif setelah jimnya. Hajja. Hajja. Naam. Hum hajju. Hum hajju, sahih. Hiya hajjat. Hajjat, sahih. Huma. Tambahkan ta di belakangnya lalu alif. Hajjat. Tadi hiya hajjat. Huma, tambahkan alif setelah ta. Hajjata. Hajjata, sahih. Teruskan. Hunna hajajna. Hunna hajajna, sahih. Anta. Anta hajajta. Naam. Antuma hajajtuma. Antum hajajtum. Naam. Anti hajajti. Antuma hajajtuma. Naam. Antunna hajajtunna. Naam. Ana hajajtu. Nahnu hajajna. Nahnu hajajna. Baik, sudah terbiasa Umu? Siap fi'il mudhaf yang lain? Baik. Tadi sudah hajja. Ranna. Ramma melempar. Ranna. Ranna. Yarinnu. Oh, ranna yarinnu. Naam. Bagaimana tuh Umu? Itu fi'il mudhaf yang bagaimana ranna? Tadi kalau tadi hajja, ya hujju fi'il mudhari'nya. Ada sekedalik? Ya. Kalau ini ranna. Ranna yarinnu. Yarinnu. Beda, beda wazannya. Siap, Umu? Siap. Tafadhali. Huwa ranna. Huwa ranna. Huma ranna. Naam. Hum rannu. Naam. Hiya rannat. Rannat, naam. Huma ranata. Rannata. Nata. Nurnya tetap di tasdid. Rannata. Rannata. Naam. Hunna ronanna. Hunna ronanna, sahih. Ronanna. Hunna ronanna, naam. Anta ronanta. Naam. Antuma ronantuma. Antum ronantum. Anti ronanti. Antuma ronantuma. Antunna ronantunna. Ana ronantu. Nahnu ronanna. Ronanna. Naam, ahsanti. Satu lagi Umu. Shadda. Shadda. Naam. Shadda, ya. Mana shadda? Berlebihan itu berarti. Tak, shadda bisa berarti mengikat atau mengeras. Shadda, ya. Shadda. Atau menarik. Nah, teruskan. Shadda, huwa shadda. Nah. Huwa shadda. Nah. Hum shaddu. Hum shaddu. Hiya shaddat. Shaddat. Huma. Shaddata. Shaddata, sahih. Hunna syadadna. Naam. Anta syadadta. Antuma syadadtuma. Antum syadadtum. Anti syadadti. Antuma syadadtuma. Antunna syadadtunna. Ana syadadtu. Nahnu syadadna. Naam, masya Allah, mumtaz, mumtazah. شكرا يا أم عبد الرحمن. جزاك الله خير وبارك الله فيك. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Padang telah terhubung Um Abd Rahman. Barakallahu fik. Dan berikutnya masih tersisa waktu, nah, kita berikan kesempatan yang lainnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543. Ya, halo. Naam, silakan. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa? Dari mana? Minda, Jakarta. Dengan Ibu Indah. Indah, Jakarta. Iya, Ibu Indah di Jakarta. Ibu Indah, siap ikut berlatih malam ini? Insyaallah. Siap. Tadi sudah dengarkan sebelumnya? Ya. Tidak keberatan kalau saya beri fi'il al-mu'tal? Fi'il mu'talul ain seperti misalnya zara. Ya. Siap, Bu. Siapa tadi? Linda. Bu Linda, ya. Siap? Ya. Silakan. Ini ya, ini yang fi'il mu'tal ini yang gimana ya, Tad? Zara di antaranya contohnya. Oh. Masukkan ke tasrif seperti yang kita sebut tadi. Huwa zara. Huma bagaimana? Ya. Huwa zara, huma zarahuma. La, zara panjang. Oh, huma zara, hum zarahum. Hum zaru. Hum zaruhum. La, la, bukan zaruhum. Hum zaru. Hum zaru. Nah, sekali lagi, Bu Indah. Saya minta diperbaiki. Huwa, bagaimana? Huwa zara. Ra-nya pendek. Huwa zara. Huwa zara. Ra-nya jangan dipanjangkan. Huwa zara. Huwa zara. Ya, huma. Huma. Baru panjang di sini. Zaru. Zara. Huma zara. Naam. Hum. Hum. Zaru. Zaru. Naam. Hiya zarat. Zarat. Huma zarahum. Zarahuma. La, la, la, la. Itu nanti di dhamir al-mukhatab. Al-ghaib tidak seperti itu. Huma. Kalau tadi hiya bagaimana ummu? Hiya zarat. Huma zarata. Ini huma mu'annath sekarang. Huma zarata. TV-nya lagi enggak ada sinyal, Pak, jadi enggak bisa lihat. Naam, seharusnya ummu sudah hafal, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita bantu insyaallah. Tenang saja ummu. Teruskan. Hunna. Hunna. Zurna. Zurna. Naam, baru di sini. Setelah itu baru. Anta. Zara. Zurta. Zurta. Antum. Antunna. La, la. Antuma. Antuma. Zaratuma. Zurtuma. Oh, zurtuma. Naam. Antum. Antum. Zurtum. Zurtum. Naam. Anti. Zarti. Zurti. Zurti. Naam. Antuma. Antuma. Zurtuma. Naam. Antuna. Ya. Antuna zurtuna. Ya. Ana. Ana zurtu. Nahnu. Nahnu zurna. Naam. Ummu, siap kita ulang lagi dari fi'il yang sama zara, kita perbaiki. Ya. Silakan Bu Indah dari huwa. Huwa ya, Bu. Dari huwa. Dari awal. Betul. Saya ingin Bu Indah malam ini tidak menutup teleponnya kecuali setelah betul semua insyaallah. Siap Bu Indah? Huwa zara. La, ra-nya pendek, jangan dipanjangkan. Huwa zara pendek. Zara. Iya. Huma. Zara. Zara panjang sekarang. Huma Zara. Terus. Hum zurhum. La la la. Hum zaru. Hum zaru. Ya. Iya. Zarat. Zarat. Iya. Huma zaru. Zarata. Oh, zarata. Naam. Hun. Hunna. Hunna. Zar. Zurhun. La la la. Zurna. Huna. Zurna. Iya. Anta. Anta. Zurta. Iya. Antuma. Zurtuma. Iya. Antum. Zurtum. Iya. Anti. Anti. Zurti. Antuma. Zurtuma. Antunna. Zurtunna. Ana. Ya. Zurtu. Nahnu. Zurtuna. Ah, nahnu. Ya. Nahnu. Zurtuna. La la la. Itu kenapa zurtuma? Itu antuma. Ini nahnu. Oh, nahnu. Zurna. Nah. Nah. Bagaimana tadi Umu? Nahnu. Nahnu. Zurna. Taib, masyaallah. Barakallahu fiik. Syukran Bu Indah. Barakallahu. Ditunggu teleponnya nanti insyaallah yang akan datang. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya? Susah masuknya. Terus, terus berusaha terus insyaallah. Allah mudahkan insyaallah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Indah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, dan itu merupakan telepon terakhir. Telepon terakhir, iya. Di malam hari ini. Berikut ada pertanyaan pesan singkat, kita bacakan. Ya, silakan. Ya, Ustaz, mohon dijelaskan penggunaan kata dalam bahasa Arab au dan am dalam sebuah kalimat. Apa perbedaannya, Ustaz? Au dan am di antaranya jika dia digunakan dalam kalimat pertanyaan misalnya. Di sini akan ada perbedaan penggunaan. Seperti misalnya kita kalau kita menggunakan hal, jika pertanyaannya berbentuk hal, maka biasanya pasangannya au. Tapi jika pertanyaannya a, maka biasanya pasangannya am. Hal dengan au, a dengan am. Nanti insyaallah ada pelajaran khusus nanti insyaallah tentang itu. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya di waktunya insyaallah. Sebagai mukadimah, tadi sudah kita sebutkan. Nah. Ustaz Barakallahu Fiik, mungkin kita berikan kesempatan untuk menutup kajian kita. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada malam ini satu bagian daripada pembahasan Ad-Darsu Ats-Tsalatsun, pelajaran ke-30. Bahwa di pelajaran 30 ini kita disuguhkan penjelasan tentang isnad dhamir al-muthanna ke al-fi'l madhi maupun al-mudhari' maupun al-amr. Alhamdulillah kita sudah membahas isnadu ad-dhamair ila al-fa'al ila al-fa'al al-madhiyah. Kita telah memasukkan dhamir-dhamir yang telah kita pelajari ke dalam fi'il-fi'il yang tadi alhamdulillah sudah kita latih bersama dengan penelpon dan al-ikhwal studio. Maka insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-fi'l mudhari'. Isnad ad-dhamair ila al-af'al al-mudhari'ah. Mohon terus diikuti, mohon terus murajaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan. Demikian, subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.